Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu وَمَنْ يُطْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَى اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَمَّا بَعَدْ فَإِخْوَانِ فِي اللَّهِ رَحِمَنِي وَرَحِمَكُمُ اللَّهُ. Sebelum kita meneruskan tayyib muraja'ah qalilan sedikit. Hendak ya siapa yang baru duduk? Hendak dari Sulawesi, ya. Hendak. Siapa namanya? Uwais. Uwais Al-Qarni. Hah? Al-Qarni bukan? Uwais saja. Khairan insyaallah. Hayyakallah ya Uwais. Apa atau ada berapa hukum taklifiyah? Hah? Hukum taklifiyah ada berapa? Hukum yang Allah bebankan kepada manusia dari syariat-syariatnya ada berapa macam? Hah, wes? Tayyib al-mutaakhirin tak ya? Umair. Umair terlambat tadi. Hah? Siapa? Antum Umair? Terlambat enggak baru datang? Ah, indak ya Umair, ada berapa hukum taklifiyah? Ada tiga, apa saja? Hah? Ayo, apa saja indak ya? Wallahu alam, khairan insyaallah. Indak ya Tegar, eh? Yang terlambat-terlambat. Ada berapa? Ada enam. Berapa? Wallahu alam, Allahul musta'an. Indak ya Pandu, hukum taklifi ada berapa? Wallahu alam, yang terlambat-terlambat ditanya. Siapa lagi yang datangnya akhir? Hah, saudara Pandu kembarannya? Hah? Fadal. Indak, siapa yang terlambat tadi? Naam, tayyib. Para imam, kita urut ya. Dari siapa? Indak siapa? Barakallahu fikum. Lihat para tulab yang mutakhir dulu. Khairan insyaAllah. Tinggal aminnya. Ndak ya amin-amin. Ada berapa? Hukum taklifiyah. Ahkam. Hukum-hukum syariat yang Allah bebankan pada hambanya ada berapa? Amim-amim tidak menjawab. Yang lainnya, hah? Ada lima, apa saja? Ada lima. Satu, wajib. Yang kedua, indak ya Ami Fajar. Haram. Yang ketiga, siapa lagi yang terlambat? Hah? Khairan insyaAllah. Yang terlambat dari Amam. Hah? Tayyib. Fatah terlambat enggak? Enggak terlambat. Amamnya siapa? Ada 5 orang kurang lebih tadi. Ami Fajar, Ami Fia, anu siapa? Ami Amin. Siapa lagi? Hah? Hamid. Hah? Ami Didi, Ami Didi. Galon. Apa saja yang ketiga, Pak? Wajib, haram, terus makruh, barakallahu fikum. Walaupun ami tidak kalah dengan tulab. Naam, barakallahu fik. Indak ya mikdam. Hukum taklifiyah sudah disebutkan 3, ada 5. Wajib, haram, makruh, terus hah? Masnun atau sunnah. Yang kelima, indak siapa? Ada lagi yang terlambat? Zubair, masya Allah Zubair, hayakallah Zubair. Apa yang kelima Zubair? Mubah. Ahsanallah ilaik. Zadakallahu hirsan. Mudah-mudahan Allah tambahkan kesemangatan bagi Zubair, ya, sehingga tidak terlambat. Barakallahu fiik. Ya. Kalau terlambat bisa menjawab. Kalau tidak terlambat akan semakin lebih baik. Ya, insya Allah. Barakallahu fiik. Kita lanjutkan. Yang ada. Mengenai pengertian wajib dan yang lainnya, insyaallah kita murojaah dalam pertemuan yang akan datang. Qala rahimahullahu taala, berkata al-muallif, siapa nama al-muallif hendak ya Dawud? Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di rahimahullah, minimalnya tahu demikian. Yang lebih dikenal dengan al-Imam As-Sa'di rahimahullah. Naam, beliau berkata, Kitabut Thaharah. Kitab At-Thaharah. Naam, dalam ta'liq di sana nomor 1 ada fi ba, yakni dalam nuskhah yang lainnya adalah faslun, sebuah pasal. Yakni tentang kitab At-Thaharah. Barakallahu fikum. Maka di sini sebelum kita masuk daripada penjelasan beliau terkait dengan hadis-hadis dan hukum istinbat yang diambil dari hadis tersebut, maka muncul suatu permasalahan, yaitu kenapa mereka para muallifun atau fuqaha tatkala memulai pembicaraan fikih dengan kitab Thaharah, tidak dengan sholat ataupun syahadatain ataupun zakat ataupun puasa. Naam, kenapa demikian? Barakallahu fikum. Maka yang pertama, bahwasannya fikih secara hakiki dibagi oleh para ulama ada 2, yaitu al-fiqhul akbar. Yang pertama fiqh al-fiqhul akbar, fikih yang besar, yaitu dalam pembahasan al-aqidah yang berkaitan dengan 2 kalimat syahadat. Itu fikih akbar. Kita belajar ini tauhid dengan macam-macamnya, ini syirik dan bahayanya, ini sunnah dan konsekuensinya, ini bid'ah dan celaan serta bahayanya. Itu bagian dari fikhul akbar. Lebih penting dan lebih didahulukan oleh para ulama sebelum berbicara fikih yang lainnya. Sehingga Imam Abu Hanifah Nu'man ibn Thabit rahimahullah, beliau menyusun kitab akidah diberi judul Al-Fiqhu Al-Akbar. Sehingga dari sini menepis tuduhan mereka yang salah paham, belajar taunya la ilaha illallah, tauhid, syirik, bid'ah, sunnah. Kapan belajar fikih? Padahal itulah fiqhul akbar. Naam, itulah al-fiqhul akbar. Di mana barakallahu fikum pelajaran sholat dan amalan zahiriyah yang lainnya tidaklah bermanfaat kalau ternyata tauhidnya rusak dan menjadi sia-sia kalau dibangun di atas kebid'ahan. Sehingga dinyatakan para ulama adalah al-fiqhul akbar. Nah, adapun secara keumuman, kalau fiqh yang dimaui dalam istilah fuqaha, yakni pembicaraan tentang hukum-hukum syariat amaliyah. Nah, dengan dalil-dalilnya tafsiliyah yang urutannya dibagi menjadi dua pembahasan. Fiqhul ibadah dan fiqhul muamalah. Nah, ini pembagiannya. Para ulama fuqaha ahlul fiqih ketika berbicara tentang fikih yang bukan dalam perkara akidah, yakni amaliyah yang lahiriyah, mereka membagi pembagiannya menjadi fiqhul ibadah dan fiqhul muamalah. Nah, fikih ibadah mereka jadikan tertib urutannya adalah sesuai rukun-rukun Islam. Karena itu adalah usul syariat Islamiyah. Nah, sesuai rukun-rukun Islam. Yakni, karena itulah usul pokok-pokok syariat Islamiyah. Kalau kita ditanya, apa pokok-pokok syariat Islamiyah? Yaitu rukun-rukun Islam. Adapun rukun-rukun iman merupakan usul pokok-pokok akidah Islamiyah. Naam. Akidah Islamiyah pokoknya rukun-rukun iman. Adapun syariat Islamiyah itu pokoknya rukun-rukun Islam. Di mana setelah itu syariat tadi mereka jadikan urutan dalam fiqhul ibadah dengan urutan rukun-rukun Islam setelah dua kalimat syahadat. Naam. Oleh karena itu, lamma sholat, tatkala as-sholat, ini hiya akidu arkanil islami ba'da syahadataini, merupakan rukun yang paling ditekankan setelah dua kalimat syahadat. Wa annaha imaduddin, dan bahwasanya salat merupakan tiang agama. Wa annaha awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalih, dan salat merupakan awal pertama yang akan dihisab dari hamba dari amalan lahiriyah. In hasunat hasuna sa'iru amalihi, apabila bagus dinyatakan bagus seluruh amalan lahiriahnya. Wa in fasadat fasada sa'iru amalih, apabila sholatnya rusak maka rusaklah seluruh amalannya. Sehingga sholat didahulukan. Namun falamma kanatit taharah hiya akid biha min akidi syurutis sholah, dikala at-taharah atau dikala toharo itu tidaklah diterima kecuali dengan syarat-syarat, atau di sini barakallahu fikum, tatkala sholat tidaklah menjadi sah dan diterima kecuali apabila terpenuhi syarat-syaratnya. Dan toharo merupakan diantara syarat sahnya sholat yang paling ditekankan. Toharo adalah syarat sahnya sholat yang paling ditekankan. Walidzalika, oleh karena itu qaddamal ulama'u at-taharata qabla mabhasis shalah, para ulama mendahulukan taharah sebelum membahas tentang salat. Kenapa? Li'anna syartu muqaddamun 'alal masyrut, dikarenakan syarat harus didahulukan daripada yang dipersyaratkan. Naam. Dikala sholat tidak sah dan tidak diterima kecuali dengan toharoh. Naam. Ada orang sholat, orang mengatakan sudahlah praktis sajalah belajar, yang penting langsung sholat sudah bisa. Benar. Namun ternyata sholat ada syarat rukunnya. Di antara syarat sahnya sholat yang paling ditekankan adalah at-thaharah. Yang paling ditekankan adalah at-thaharah. Adapun yang lainnya ada takhfif. Yang paling ditekankan adalah at-thaharah, yaitu thaharah. Oleh karena itu para ulama mendahulukan pembahasan thaharah sebelum pembahasan sholat. Kenapa? Alasannya li'anna syarta muqaddamun alal masyrut. Dikarenakan syarat itu didahulukan atas yakni al masyrut, yaitu yang dipersyaratkan. Ini satu sisi. Sisi yang lainnya, wali annal abda indama akbala ala rabbihi, dan dikarenakan hamba tatkala menghadap Rabbnya, matlubun ala ahsanil hay'ah wa ahsanil qulub, yani harus dia berada di atas tingkah yang paling bagus dan hati yang paling bagus, yaitu ikhlas, yaitu ketundukan. Sehingga dari sini dibahas di dalam pembahasan ini kitab ut-thaharah dari sisi ma'naviyah. Dari sisi ma'naviyah. Ini yang pertama alasan ulama kenapa didahulukan dengan kitab ut-thaharah. Maka muncul di sana pengertian apakah itu ut-thaharah. At-thaharah, ma hiya at-thaharah? Setelah kita tahu kenapa didahulukan atas kitab sholat, karena thaharah merupakan diantara syarat sahnya sholat yang paling ditekankan. Tidak sah sholatnya orang tanpa thaharah. Rasulullah bersabda, La yakbalullahu sholatan bi ghairi tuhur. Allah tidak menerima sholat apapun yang tanpa thaharah. Tanpa thaharah. Sehingga dari sini akidu syuruti sholat, thaharah, sehingga didahulukan oleh para ulama. Nah sekarang apakah thaharah tersebut? Qala thaharatu naw'an. Maka thaharah ada dua macam. Kalau ditanya apakah thaharah, thaharatu naw'an ada dua macam. An-naw'ul awwal thaharatun ma'nawiyah, wa naw'u tsani thaharatun hissiyah. Thaharah ada dua, thaharah ma'nawiyah dan thaharah hissiyah. Thaharah ma'nawiyah secara maknawi dan thaharah hissiyah, thaharah secara hissi yakni indrawi, anggota badan. Thaharah ma'nawiyah dan thaharah hissiyah. Apa itu maksudnya? Fathaharatul ma'nawiyah. Adapun taharatul ma'nawiyah, hiya taharatu minasyirki wa min kulli khuluqin radhilin bihaitsu la yakunul insanu musyrikan billah wa laysa indahu ghillun wala haqdun 'alal muslimina wala haqdun 'alal muslimin fayakunu qalbuhu tahiran nadhifa. Ini barakallahu fikum. Thaharah yang pertama, thaharah ma'nawiyah, diterangkan Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalal Utsaimin, hiya thaharatu minasyirki, yaitu suci dari perbuatan syirik. Ma'nawi, suci dari perbuatan syirik dan dari seluruh akhlak-akhlak yang rendah. Sebagaimana seorang insan, manusia, ini hendaknya bersih dari perbuatan syirik dan tidak ada pada dirinya rasa dengki, sentimental, dan juga hal-hal yang lainnya, kesombongan, ujub, bangga diri dan seterusnya ini bersih dari penyakit-penyakit hati. Dan sehingga jadilah hatinya suci lagi bersih. Berarti yang namanya toharatul ma'nawiyah, toharatul kulub, bersihnya hati, sucinya hati kita dari perbuatan syirik, dari barakallahu fikum, yaitu sifat-sifat yang rendah, akhlak-akhlak yang rendah, itulah toharah ma'nawiyah. Nah, di mana jenis toharah ini Allah firmankan dalam dua tempat, yaitu dalam surat Al-Ma'idah ayat yang ke-41. Allah berfirman, ulaikal ladzina lam yuridillahu ayyutahhira qulubahum. Mereka itu adalah orang-orang yang tidak Allah inginkan untuk Allah sucikan hati-hati mereka. Taharatul qulub. Naam. Orangnya tidak suci walaupun mungkin badannya bersih, berbau wangi, namun hatinya busuk. Naam. Hatinya penuh dengan kotoran, akhlak-akhlak yang radilah, syirik, kemunafikan, maka hatinya tidaklah suci. Oleh karena itu pada ayat yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan tentang orang-orang musyrikin. Dalam surat At-Taubah ayat 28. Innamal musyrikuna najasun. Tidak lain orang-orang musyrik adalah najis. Naam adalah najis. Ini maknawiyah, bukan makna apa secara hisi. Najis tidak boleh masuk Masjidil Haram, tempat yang Allah sucikan, tidak boleh masuk ke dalam jannah, negeri yang Allah sediakan bagi orang-orang yang disucikan. Naam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis Abi Hurairah, innamal mu'minuna wa makanal mu'minuna najas. Mu'minin itu tidak najis. Naam, innamal mu'minuna tahirun. Mu'minin tidak lain itu suci, yaitu suci hatinya dari perbuatan syirik dan seterusnya. Dari sini inilah toharoh ma'nawiyah. Toharoh ma'nawiyah, Rasul mengatakan innal mu'mina la yanjus. Seorang mukmin ini tidaklah najis. Dan beliau mengatakan la yamassul Qur'an illa tahir. Di sini diperselisihkan oleh para ulama. Naam. Karena ada dua makna. Naam. Sehingga di sini kita ambil yang mudah, yakni innal mu'mina la yanjus. Naam. Ini toharoh ma'nawiyah. Maknanya toharohnya hati. Dan ini lebih didahulukan dan lebih banyak dibahas dalam kitab-kitab akidah yang disebut Al-Fiqhul Akbar. Nah, pembahasan ini lebih banyak dibahas secara mendalam dalam kitab-kitab Al-Akidah. Di mana lihatlah, ketika hati seorang tidak suci. Toyib Arak Abdullah sama Adib, coba duduknya pisah, jangan berdampingan. Tidak boleh bareng. Abdullah sama Adib pisah duduknya. Pokoknya yang kira-kira cerita. Nah, coba Imam Abdullah yang pindah, Imam Adib yang geser. Berpindah. Nah, salah satu. Nah, berpindah Abdullah sama Adib, jangan berdekatan. Barakallahu fik. Siapa lagi yang senang cerita? Nah, Ihsan sama Yahya enggak cerita. Nah, siapa lagi yang pasangan biasa cerita? Antum sudah gak cerita ya, khairan insyaallah. Siapa lagi? Ya, harus dipisahkan kalau yang dalam daras cerita. Khairan insyaallah. Taib, itu toharoh ma'nawiyah. Yang kedua, at-toharotul hissiyah. Toharoh hissiyah, yakni toharoh secara indrawi yang ada di badan. Wahiyah toharotul badan minal ahdasi wal anjas, yaitu taharah sucinya badan dari hadas ataupun dari najis. Dari hadas ataupun dari najis. Lah inilah yang dibahas dalam kitab-kitab fikih. Ini yang dibahas dalam kitab-kitab fikih, yaitu toharoh hissiyah. Nah, mana yang lebih penting? Penting dua-duanya. Namun yang lebih mendasar, toharoh ma'nawiyah, ini harus dimiliki oleh semua orang, muslimin, mukminin. Karena betapa banyak orang yang kaum munafikin, mereka memperhatikan toharoh hissiyah, namun dikala hatinya tidak bersih dari najis, dari kesyirikan dan kemunafikan, Allah hapus amalan-amalan mereka. Sehingga dari sini semakin meyakinkan kita, pelajaran kitab-kitab akidah itu lebih harus kita perdalam, lebih harus kita perhatikan, dan manahij juga demikian dibanding dengan kitab-kitab fikih. Bukan maknanya menyepelekan pelajaran fikih. Nah, barakallahu fikum. Maka taharatul hissiyah hiya taharatul badan minal ahdats wal anjas, yaitu taharahnya badan dari hadas dan najis. Nah, sehingga para ulama mereka menerangkan tentang definisi taharah dalam ilmu fikih, yaitu kalau begitu apa itu taharah? Setelah kita paham taharah ada dua. Taharah hissiyah, kalau bicara dalam ilmu fikih, apa yang dimaksud dalam taharah? Qala fa taharatu lughatan an-nadhafah, yaitu taharah secara bahasa artinya an-nadhafah, yakni adalah barakallahu fikum, adalah artinya bersih. Nam, bersih. Yang kedua adalah wa istilahan dan secara pengertian syariat, yang namanya taharah raf'ul hadasi wa izalatun najasi. Nam, raf'ul hadas wa izalatun najas. Nam, ini yang namanya taharah hissiyah, yakni raf'ul hadas, mengangkat hadas baik besar ataupun kecil, dan izalatun najas, menghilangkan najis. Naam, suci dari hadas, suci dari najis. Naam, apa maknanya toharoh? Toharoh adalah raf'ul hadas wa izalatun najas. Naam, ini dalam ilmu fikih. Sehingga kalau begitu sudah terbayang, literatur sistematika belajar toharoh nanti terbagi dua, pembahasan najis, pembahasan hadas. Nah, karena toharoh terbagi menjadi dua, yakni raf'ul hadasi dan juga izalatun najas. Nah, mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Nah, ini barakallahu fikum. Sekarang para yang tua, nah, apa yang dimaksud, kenapa dibedakan mengangkat hadas dan menghilangkan najis? Kenapa tidak dikatakan yang namanya toharoh adalah suci dari hadis dan najis, dari hadas dan najis? Hah? Toharoh demikian ya, suci dari hadas dan najis. Naam, kenapa dibahasakan raf'ul hadas, tidak dikatakan membuang hadas? Naam, berarti dari sini apa bedanya hadas dan najis? Nah, ini pembahasan berikutnya. Pertanyaan berikutnya, apa perbedaan hadas dan najis? Hadas, saya ini terkena hadas. Mana hadasnya? Ya, kentut. Saya terkena hadas. Mana hadasnya? Enggak ada. Nah, saya terkena hadas besar, saya terkena hadas kecil. Hah? Sehingga dari sini hadas itu diangkat. Kenapa bedanya hadas dengan najis? Disebutkan para ulama, wal hadasu, yang namanya hadas, huwa wasfun qa'imun bil badan yamna'u anit salat wa ma yushtaratu fihi at-thaharah. Yani yang namanya hadas adalah wasfun, sifat, bukan wujud. Hadas adalah sifat qa'imun bil badan, yang mengena pada badan seseorang. Sifat yang ada pada badan seorang sehingga yamna'u, menghalangi dia anis sholat, untuk sholat, wa ma yushtaratu fihi at-thaharah, dan apa-apa yang disyaratkan padanya at-thaharah. Orang terkena hadas, mana wujud hadasnya? Tidak ada. Seorang telah kencing padahal sudah disiram kencingnya, tidak mengenai badannya, namun dia dikatakan ayo sholat, kan gak ada padamu najis, tidak ada, suci semuanya, badannya, tempatnya, pakaiannya, ayo sholat, oh saya masih terkena hadas. Ya apa tidak? Lah ini sifat, ini sih sifat. Sifat yang ada pada dia, badan dia, sehingga menghalangi dia dari sholat dan apa yang disyaratkan toharoh. Ini hadas, terbagi dua, hadas besar dan kecil. Hadas besar dihilangkan atau diangkat dengan mandi dan kecil dengan wudu. Ini dalam pembahasan berikutnya. Sehingga dari sini tergambar ilmu fikih bagiannya dua, fikih ibadah, fikih muamalah. Fikih ibadah dibagi urutan sesuai urutan rukun-rukun Islam. Sudah. Sekarang rukun Islam yang terpenting sholat. Sholat ada syarat-syarat, didahulukan syarat toharoh. Toharoh ada dua. Toharoh yakni maknawiyah dan hisiyah. Maknawiyah urusannya ilmu akidah. Sekarang hisiyah yaitu mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Oh berarti ada dua. Fikih dalam ilmu fikih berarti pembahasannya dua tentang toharoh, yakni pembahasan hadas dan pembahasan najis. Apa macam-macamnya, bagaimana mengangkat dan mensucikannya, nah ini yang akan dibahas dalam ilmu ini. Yang kedua, najis. Apa itu najis? Wa najas huwa ainun mustakdhar amara syari bi tanzihihi au izalatihi. Yaitu yang namanya had najis diterangkan para ulama, ainun, wujud yang nampak, bentuk yang ada, itu najis. Najis wujud ataupun bentuk yang menjijikan, yang diperintahkan oleh syariat untuk kita bersuci darinya, kita mensucikannya atau mencucinya atau membersihkan diri darinya, ini namanya najis. Namanya najis. Misalnya, jadi wujudnya ada najis. Kalau hadas wujudnya tidak ada, sifat. Semisal orang yang kencing, air kencing ini najis karena wujudnya ada. Adapun orang yang kencing dia terkena apa? Terkena hadas, ya. Kencingnya disiram, sudah istinja. Bersih, kencingnya enggak ada. Air kencing tadi namanya najis, bentuknya ada. Lah orangnya sudah enggak ada air kencing, namanya apa? Terkena hadas, yaitu dia terkena sifat, terkena hadas. Ada enggak wujud hadasnya? Tidak ada, hanya sifat. Difahami di sini? Ya. Lah itulah bedanya najis dengan hadas. Jadi saya terkena hadas. Hadasmu hadas apa? Oh hadas besar atau hadas kecil. Nanti terbagi dua. Barakallahu fikum. Lah inilah yang namanya toharoh. Berarti pembahasan kitab toharoh berkisar antara pembahasan hadas dan najis. Hadas dan najis. Bagaimana macam-macamnya dan mensucikannya. Macam hadas ada berapa? Bagaimana cara mensucikannya? Setelah itu macam najis ada berapa dan bagaimana mensucikannya? Itulah pembahasan kitab Toharoh secara ringkas gambaran ke depan. Jadi Taharah sekali lagi adalah kenapa para ulama memulai dengan taharah, dikarenakan sisi yang pertama, taharah merupakan syarat yang paling ditekankan di dalam sholat. Nah, sisi yang kedua yang belum kita sebutkan adalah at-taharatu takhliyatun atau tasfiyah. Yang namanya taharah adalah pensucian, pembersihan. Dan yang namanya sholat, tahliyah dengan ha. Kalau tadi tahliyah dengan kho. Nah, atau yaitu tazyin, memberikan hiasan atau mengisi dengan amalan. Orang sholat jadi indah dan seterusnya. Maka di sini at-tahliyah muqaddamun ala tahliyah. Ini kata para ulama. Atau tasfiyah didahulukan sebelum tarbiyah atau tazyinah. Nah, seorang membersihkan itu harus didahulukan sebelum menghiasi. Antum mau masuk ke rumah, sebuah rumah, rumah sudah lama, gak perhatikan kotoran yang ada dan seterusnya. Saya ingin memasukkan perabot yang indah ke dalam rumah. Ya, taruhlah lemari atau sofa yang bagus. Kira-kira dibiarkan lantainya atau dibersihkan dulu? Ya, dibersihkan dulu supaya jadi indah. Dibiarkan sudah ada apa? Kotoran tikus, ada yang macam-macam. Sudah, taruhlah sofa yang bagus sekalipun. Indah jadi atau tidak? Tidak indah. Nah, seorang langsung sholat. Gak tahu wudunya, dia gak tahu wudu. Sudah. Allahu Akbar. Sholatnya bagus enggak? Hah? Dalam hadis Khalid bin Mikdad, Rasulullah melihat ada seorang sholat wa fi qadamihi ini luqmah, ya, qadra wa qadra, yakni ada di sana ada sebesar dirham, satu jempol kurang lebih, tidak terkena air pada tumitnya. Maka Rasulullah mengatakan irji fatawaddo. Maka kembalilah berwudu lagi. Sholatnya tidak sah. Sholatnya tidak tidak salah ini. Oleh karena itu, kenapa didahulukan? Karena tahliyah sebelum apa? Didahulukan sebelum tahliyah, ya, atau tasfiyah sebelum tarbiyah. Dan di dalam amalan, tasfiyah itu hati kita dibersihkan dari syirik, dibersihkan dari kemunafikan, dibersihkan dari penyakit-penyakit hati yang lainnya. Tujuan selain Allah. Oleh karena itu, yang namanya berdakwah tasfiyah didahulukan sebelum tarbiyah. Nah, la ilaha illallah itulah tasfiyah. Ditanamkan tauhid, akidah yang sahihah. Nah, mengerti tentang macam-macam syirik yang harus dijauhi dan ditinggalkan, dan mengerti tentang kebid'ahan serta penyimpangan-penyimpangan yang harus dibersihkan dari diri kita. Itu didahulukan sebelum apa namanya, sebelum tarbiyah. Diajari sholat, diajari ini dan itu, iya sholatnya benar, namun ternyata dia tidak mengenal apa itu syirik, tidak mengenal apa itu bid'ah, hingga akhirnya tidak bisa berlepas diri dari ahlu syirik dan ahlul bid'ah, na'udzubillah. Sehingga demikian gambarannya. Gambaran antum ingin memasukkan perabot yang bagus, mewah dan indah, namun ternyata tanpa antum membersihkan tempat yang akan ditempatkan padanya perabot tersebut, maka akan menjadi bagus atau jelek? Jelek loh, tapi kan mahal. Nilainya turun. Nah, nilainya turun. Namun kalau kita jaga rumah kebersihannya, walaupun mungkin bangku dari bambu sekalipun, antum pelitur bambu wulung, indah enggak? Indah nilainya. Oh masya Allah. Lah demikian, ternyata antum, saya fikihnya lambat, ya, demikian. Namun antum akidahnya tauhid, antum manhajnya ahli sunnah. Nam, kata Imam Az-Zuhri, qalilun ala sunnah najah, sedikit di atas sunnah ini kesuksesan, ini keberhasilan, keselamatan. Nam, kenapa? Karena dibangun di atas hal yang suci. Bagaikan tadi, sedikit perabot saya, namun orang masuk rumah, masya Allah bersih, ya, adem, seterusnya, kerasan, ya. Namun tadi, antum gak rawat rumah antum, biarkan kotor seterusnya. Ada sofa baru, bagus, indah, mahal, beli, masukkan. Baru masuk, lah, jan. Rasanya kayak enak tapi gak enak ya, kenapa? Kakinya kotor dan seterusnya, lihatlah. Duduk, banyak kelamatnya, betah gak kira-kira? Gak betah, lah itulah hati. Itulah hati, barakallahu. Gambaran orang belajar, menyempelekan ilmu-ilmu akidah dan manhaj, lebih memperdalam yang lainnya. Gambarannya seperti itu. Sehingga dari sini, barakallahu fikum, kita anjurkan kepada antum semuanya mendorong untuk pelajaran beliau Al-Ustaz Maimun, Al-Ustaz Ridwanul Bari di majelis ini lebih disemangati, lebih dihafalkan, dan lebih sangat-sangat usaha untuk dipahami. Karena pembahasan akidah itu lebih penting daripada yang lainnya. Nah, barakallahu fikum. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, terkait dengan kitab ut-taharah, dan kita akan masuk dalam pembahasan selanjutnya mengenai enam apa yang dibawakan oleh Rasul. Kita baca dulu. Poin ketiga, qaulan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam buniyal islamu ala khamsin. Ini untuk hafalan besok. Naam. Syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakat wa hajjil baiti wa shaumi ramadan, muttafaqun alaih. Naam. Di mana beliau menerangkan, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Islam dibangun di atas lima, yakni lima rukun. Syahadat la ilaha illallah dan Muhammad adalah Rasulullah. Kemudian yang kedua, iqamis shalah, menegakkan salat. Yang ketiga, ita'iz zakah, menunaikan zakat. Yang kelima, hajjil baiti, haji ke Baitullah. Yang kelima adalah shaumi ramadhan, yakni berpuasa di bulan Ramadhan. Muttafaqun alaih an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Naam, diriwayatkan Bukhari dan Muslim, yakni dari Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Beliau membawakan hadis ini untuk menerangkan bahwasanya taharah ada dua macam. Dan demikian pula untuk menerangkan bahwasanya di sana urutan, yakni pembahasan kitab taharah didahulukan kitab, yakni barakallahu fikum, di sini fikih ada dua macam, fikul akbar dan fikul asor, atau fikih biasa, kemudian juga fikih akbar terkait dengan syahadatain, akidah. Naam. Adapun yang lainnya sisanya. Naam. Kemudian setelah itu pembahasan tentang ilmu fikih, yakni yang terpenting sholat setelah dua kalimat syahadat. Namun beliau dahulukan toharoh karena itu merupakan akidus sholat. Naam. Sehingga dari sini kita akan melihat besok penjelasan beliau tentang makna yang dikandung dari dua atau dari matan ini, yakni rukun-rukun Islam ada lima. Naam. Ini termasuk kenapa beliau dalam kitab toharoh membawakan ini, karena maksudnya adalah fikih terbagi menjadi dua. Naam. Fikih akbar dan fikih dalam istilah fuqaha. Naam. Sehingga dari sini pembahasan mengenai ilmu akidah dikenal juga dengan istilah al-fiqhul akbar, pembahasan fikih yang besar. Naam. Wallahu a'lamu bissawab. Ini yang mudah kita pelajari di malam hari ini, dan kita akan masuk pada poin keempat dan seterusnya dalam pertemuan yang akan datang biiznillah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat, difahami, dan semoga bisa dihafalkan apa yang telah dijelaskan pada poin-poin yang global ini. Mudah-mudahan Allah menambahkan bagi kita ilmu yang bermanfaat, dan senantiasa kita tawakal kepada Allah, memohon pertolongannya semata untuk diselamatkan dari berbagai fitnah yang melanda, dan demikian pula diberikan kekokohan di dalam berpijak di atas sunnah serta istiqomah di atasnya sampai dengan kita bertemu Allah. Amin. Wa sallallahu ala Muhammad wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dan sebelum lupa, kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada para tulab yang telah barakallahu fikum mulai menghidupkan nasihat untuk tidur pada tempatnya masing-masing dan mulai tertib. Di malam harinya mereka menghidupkan lampu-lampu tidur. Enam, lampu-lampu tidur walaupun masih ada sebagian, namun semoga Allah memberikan taufik kepada mereka untuk mau mengikuti nasihat. Enam, kan gelap, Rasulullah memerintahkan untuk dimatikan lampu ya Ustaz, itu kalau api. Kalau api. Nah, demikian. Termasuk listrik. Enam, sebagian menyatakan, namun untuk kemaslahatan yang lebih besar. Enam, antum boleh nanti kalau sudah di rumah, di kamar, tidur sendirian, dimatikan lampunya. Enam, namun karena di sini antum tidurnya bersama-sama. Enam, sehingga dihidupkan lampunya. Ya, kalau kepengin mati lampunya, nanti kalau pas liburan di rumah. Enam, biar cepat tidur ya, biar cepat tidur ya. Kalau di rumah maunya nyala terus biar bisa begadang ya. Enggak, dibalik sekarang. Kalau di rumah lampunya dimatikan biar cepat tidur. Nah, kalau di sini lampunya dinyalakan biar begadang terus, tidak, untuk maslahat yang banyak. Nah, yang tidak bisa pakai lampu, latihan pakai sarung ditutup ya. Kalau pengap berarti cari kain sekedar matanya. Nah, sekedar matanya. Nah, kalau temannya usil laporkan ya. Laporkan. Temannya yang usil laporkan ya. Ya, barakallahu fikum. Laporkan temannya yang usil, laporkan. Ini fulan usil. Nah, semoga tidak ada lagi anak-anak yang mereka itu yu'zi ashabahu, menyakiti dan mengganggu teman-temannya. Nah, ini barakallahu fikum, ini yang kita ingatkan lagi. Jazallahu khairan asatidza dan ikhwah serta para peronda yang terus berkeliling melihat anak-anak kita di dalam tidur mereka. Nah, wallahu a'lam bishawab wa sallallahu ala Muhammad wa barik wa sallim. Alhamdulillah rabbil alamin. Tafadhalu barakallahu fikum. Subhanakallahumma hamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.